الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين، جماعة صلاة العشاء مسجد أمانة، dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita limpahan nikmat dan anugerah yang tak terhitung jumlahnya. Di antara nikmat dan anugerah tersebut adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini, insyaAllah ta'ala, kita akan melanjutkan kajian risalah sebuah kitab, Umdatul Ahkam, karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, bab qada'il fawaiti wa tertibuha, bab hukum seputar mengganti salat-salat fardu yang luput dari waktunya. Wa tertibuha, dan juga urutan ketika melaksanakan atau mengganti sholat-sholat tersebut. Dari judul bab yang disebutkan di sini, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, menggambarkan kepada kita sebuah permasalahan dalam bab fikih. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia luput dari salat fardu hingga keluar dari waktunya. Dalam masalah ini ada banyak pembahasan di kalangan para ulama, namun saya bawakan ringkasan dari pendapat-pendapat yang ada di kalangan mereka, dan kita pilihkan yang paling rajih insyaallah taala berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Ketika kita luput dari mengerjakan salat fardu lantaran ada uzur syar'i, maka pendapat yang rajih di kalangan para ulama, kita diwajibkan untuk bergegas membayar dan melaksanakan sholat fardu yang telah keluar dari waktunya tersebut ketika hilang uzur yang menghalangi kita. Di antara uzur yang diperbolehkan atau diakui di dalam syariat adalah an-naum, ketiduran. Kita tertidur sehingga luput dari sholat asar dan sholat maghrib misalkan. Dua sholat kita luputkan, terbangun pada jam 6:30 malam dalam keadaan belum sholat asar, belum sholat maghrib. Maka ketika kita terbangun, kita diharuskan untuk bergegas melaksanakan sholat tersebut. Dan bagaimana cara pelaksanaannya? Ketika membayar sholat yang terluput dari waktunya, maka saat dibayar sesuai dengan urutan sholat yang kita tinggalkan. Walaupun sudah keluar dari waktunya, ketika kita membayar sholat tersebut lantaran hilang uzur yang menghalangi, tetap kita melaksanakan sesuai urutannya. Jadi kalau belum sholat asar, maka sholat asar terlebih dahulu 4 rakaat. Kemudian sholat maghrib 3 rakaat. Langsung sambung sholat isya kalau sudah masuk waktunya. Mengingat jam 6:30 itu sudah menjelang waktu sholat isya untuk saat ini. Karena kan terbangun masih harus persiapan terlebih dahulu. Ketika membayar sholat asar, kemudian sholat maghrib, besar kemungkinan ketika kita selesai dari pelaksanaan 2 sholat yang kita luput lantaran tertidur darinya, sudah masuk waktu sholat isya. Hakada ikhani didina azani allahu wa iyyakum. Sehingga bergegas dilakukan, dan ketika dilaksanakan harus sesuai urutannya. Hakata ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Termasuk udur yang diakui dalam syariat yang kedua adalah an-nisyan, lupa. Kalau yang pertama tertidur, disengaja atau tidak. Ya. Kalau tidak disengaja, maka tidak ada dosa. Tapi kalau dia sengaja tidur menjelang waktu sholat, maka dia berdosa karena menyengaja untuk tidur menjelang waktu sholat. Tapi ketika dia bangun, dia tetap harus membayar sholat yang dia tinggalkan karena tertidur. Kemudian uzur yang kedua adalah an-nisyan, lupa. Baik karena urusan yang begitu banyak menumpuk sehingga terlewatkan dari sholat yang ada, atau seringkalinya saat kita sedang safar, sanibidina azani Allah wa iyyakum, sehingga agenda-agenda yang ada dalam safar tadi membuat kita terlupakan dari melaksanakan ibadah sholat. Maka ketika kita ingat, langsung bergegas untuk membayar sholat tersebut walaupun sudah keluar waktunya. Ya, walaupun sudah keluar waktunya, sanidina azani Allah wa iyyakum, dan dilakukan tetap sesuai urutan sholat yang berlaku. Termasuk pula uzur yang ketiga, kanifidina azani Allah wa iyyakum, idza ta'azzara li'udhrin mani'in 'anish shalah. Ketika dia terhalangi dengan sebab-sebab yang menjadikan dia tidak bisa sholat tepat pada waktunya. Misalkan, pakaian yang dia kenakan terkena najis. Dalam keadaan dia tidak memiliki pakaian yang lain. Dan tidak memungkinkan untuk membeli pakaian. Kita ambil gambaran yang paling memungkinkan, yang paling mendekati saat perjalanan di atas kereta. Kita perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta. Kebetulan tidak membawa pakaian lebih. Hanya pakaian yang dikenakan di badan, sekaligus baju sholatnya jadi satu. Karena menggampangkan nanti sampai di Jakarta, di sana kebetulan rumahnya Jakarta atau rumah dinasnya di sana, barang-barangnya banyak di sana, dia nggak mau pusing membawa banyak bekal. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al, di dalam kereta baju yang dia kenakan terkena najis, mungkin saat dia sedang mohon maaf buang air kecil terkena, ya kena bajunya. Dan itu posisinya pada baju yang tidak mungkin dia lepas saat sholat. Karena kalau dia tidak mengenakan, terbuka auratnya. Kalau yang terkena cuma pecinya atau sarungnya, dalam keadaan dia masih pakai celana, masih pakai jubah atau baju koko, masih sah kalau mengerjakan sholat, tidak ada masalah. Ini kondisinya tidak ada pakaian lain, hanya pakaian itu. Dan hanya itu pula yang bisa menutupi auratnya, terkena najis. Dalam keadaan kereta terus berjalan, tidak memungkinkan untuk beli baju. Ya. Otomatis, dalam perjalanan tadi, datang waktu sholat zuhur, tidak bisa sholat. Asar juga tidak bisa sholat. Bukan karena ketiduran, juga bukan karena lupa, tapi ada penghalang yang menjadikan dia tidak bisa melakukan sholat pada waktunya. Lantaran kalau dipaksa sholat, tidak sah sholatnya. Baru tiba di Jakarta misalkan malam hari, jam 8 malam. Yang dia tinggalkan zuhur, asar, maghrib, isya. Maka begitu dia sampai di rumahnya, sesegera mungkin dia membayar 4 sholat yang tidak dia kerjakan di hari itu lantaran ada uzur. Bagaimana cara membayarnya? Sesuai urutan. Dan cara pelaksanaannya juga sama seperti sholat yang dia tinggalkan. Diawali dengan sholat duhur. Karena duhur sifatnya sirriyah, maka dia sirriyah. Asar juga demikian, sirriyah. Maghrib baru jahriyah. Kemudian isya juga jahriyah. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Dan dilakukan beruntun. Ya, jadi kayak jumlah rakaatnya ya kurang lebih kayak sholat malam, misalnya di dina azani allahu wa iyyakum. Itu uzur yang ketiga. Termasuk uzur yang ketiga ikhani bidina azani allahu wa iyyakum yang disebutkan oleh para ulama adalah uzur karena pingsan. Ya. Ughmiya alaih. Tidak tidur juga tidak lupa, tapi pingsan. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Dan ketika dia pingsan, dia luput dari beberapa sholat misalnya, maka cara membayarnya juga sama. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Ini pendapat yang dikuatkan oleh jumhur para ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Dan pendapat ini yang dikuatkan pula oleh Syekhul Islam Ahmad ibnu Abdul Halim ibni Taimiyah rahimahullahu taala, berlaku untuk sholat yang memungkinkan untuk dibayar. Adapun sholat-sholat yang luput lantaran dia malas mengerjakannya, mungkin tidak pernah sholat sejak dia balig sampai usia 30 tahun. Setelah 30 tahun baru sadar bahwasanya sholat lima waktu itu kewajiban kaum muslimin, termasuk ibadah yang paling ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah dua kalimat syahadah. Ibadah yang tidak pernah gugur bagi seorang hamba sekalipun dia sakit. Ya. Kalau puasa, puasa Ramadan bisa gugur kalau kita sakit. Bahkan saat kita safar ada rukhsah untuk tidak puasa Ramadan. Giliran sholat fardu tidak gugur walaupun safar. Safar ada keringanan jamak dan qasar. Ketika sakit ada keringanan, tidak kuat berdiri sambil duduk, tidak kuat duduk sambil rebahan. Tidak mampu dengan rebahan, pakai isyarat mata. Kalau memang kondisinya mengharuskan demikian, toh tidak gugur ibadah sholat, saking pentingnya. Baru dia sadari ketika usia 30 tahun. Bagaimana rentang sejak dia balik sampai 30 tahun, sholat yang tidak pernah dia kerjakan sepanjang itu, apakah harus diganti? Untuk kasus yang seperti ini, pendapat yang rajih di kalangan para ulama, la yuqadha alaih, tidak perlu diganti. Karena juga tidak memungkinkan. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dari usia balik, anggaplah 15 tahun sampai 30 tahun. 15 tahun tidak pernah sholat. Ya. Nanti dikalikan 15 tahun, berapa jumlah sholat yang dia tinggalkan itu sudah ratusan rakaat. Ya. Tidak perlu diganti. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Cukup dia beristighfar kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha, menyesal atas perbuatannya, berazam untuk tidak mengulanginya, kemudian mulai menjaga sholat sebaik mungkin. Maka 15 tahun yang dia lewati dengan meremehkan sholat, insya Allah akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau taubatnya taubatan nasuha. Dan tidak perlu diganti. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Adapun sholat yang diganti karena terluputkan sekalipun keluar dari waktunya, itu berlaku pada uzur-uzur di atas. Uzur ketiduran, uzur karena lupa, uzur karena berhalangan melakukan sholat karena berkaitan dengan syarat sah sholatnya, atau uzur karena pingsan. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian penulis rahimahullah membawakan satu hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qala al-muallif rahimahullah, hadis yang ke-54, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an jaa yaum al-Khandaq. Dari Jabir bin Abdullah beliau bercerita, pada peristiwa perang Khandaq, datanglah sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Ba'dama gharabatish syamsu, setelah terbenamnya matahari. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisy. Ketika itu Umar bin Al-Khattab mencela dan memaki orang-orang kafir Quraisy karena kesal. Anibidina azani Allah wa iyyakum. Jadi datang-datang setelah matahari terbenam, Umar marah-marah. Ya, dia mencela, menghinakan orang-orang kafir Quraisy. Waqala, kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب. Wahai Rasulullah, sampai sekarang aku enggak bisa sholat asar. Kenapa? Karena posisi perang. Innidina azanillahu wa iyyakum, pada posisi berperang. Dan nampaknya peristiwa ini terjadi sebelum turunnya sholat khawf. Ya, sebelum turun sholat khawf. Nah, ketika itu sahabat Umar mengadukan apa yang beliau alami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak bisa melakukan sholat asar sampai matahari sudah terbenam. Berarti kan sudah luput waktunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam menghibur Umar bin Al-Khattab. Wallahi ma sallaituha. Wahai Umar, demi Allah, aku pun juga belum sholat asar. Jadi menenangkan sahabat Umar, bukan engkau sendirian yang enggak sempat sholat asar. Aku pun juga belum sholat asar, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, Jabir melanjutkan ceritanya, faqumna ila budhan. Kami pun bangkit ketika itu menuju budhan. Budhan ini salah satu lembah di sekitar kota Madinah. Fatawadda'a lis-shalah wa tawadda'na laha. Nabi alaihi salatu wasallam berwudu untuk salat dan kami pun mengikuti beliau, ikut berwudu. Fa shallal 'asra ba'da gharabatisy-syamsu. Beliau salat asar sekalipun matahari sudah terbenam. Ini syahidnya. Matahari sudah terbenam, Rasul belum sholat asar. Yang beliau lakukan dimulai dengan sholat asar terlebih dahulu. Dan dilakukan hari itu juga. Tidak ditunda hari esok. Ya, karena ada sebagian pendapat di kalangan para ulama, ketika hari ini luput waktunya, dibayar esok hari. Ya, misal hari ini belum sholat isya. Atau mungkin yang lebih gampang, belum sholat maghrib. Sudah duluan sholat isya. Bagaimana sholat maghribnya? Menurut sebagian para ulama, diganti esok hari. Jadi esok hari Selasa. Ketika datang waktu sholat maghrib, dia sholat maghrib dua kali. Satu kali membayar yang kemarin, yang kedua untuk melakukan fardu maghrib hari Selasa. Ini pendapat sebagian para ulama. Tapi pendapat tersebut tidak kuat. Kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Kok bisa enggak kuat? Berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Karena Nabi alaihi salatu wasalam ketika hari itu belum sholat asar, beliau tidak menunda sampai esok hari. Tapi dilakukan hari itu juga, hanya saja keluar dari waktu sholat asar. Karena memang ada uzur. Beliau sholat asar terlebih dahulu walaupun matahari sudah jelas-jelas tenggelam. Thumma shalla ba'daha al-maghriba. Baru setelah itu Rasul sholat maghrib. Jadi beliau dengan para sahabat termasuk di dalamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sholat berjamaah diawali dengan asar terlebih dahulu 4 rakaat, baru kemudian lanjut maghrib 3 rakaat. Lantaran beliau terhalangi tidak bisa melaksanakan sholat asar pada waktunya disebabkan uzur jihad fi sabilillah. Hakadza yahdina azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini hadis yang ke-54 dari kitab Umdatul Ahkam. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita faedah yang sudah kita sampaikan di awal bab, wajibnya membayar salat yang luput sekalipun keluar dari waktunya dengan uzur-uzur yang telah disebutkan. Ya. dengan uzur-uzur yang telah disebutkan, entah ketiduran atau lupa atau terhalangi untuk melakukannya karena berkaitan dengan syarat sah salat yang tidak bisa dia penuhi, atau pingsan. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian faedah yang lainnya di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, hanifidina azani Allahu wa iyyakum, ahamiyah amris salah, pentingnya memperhatikan ibadah salat. Ibadah salat itu termasuk ibadah yang paling penting di dalam Islam. Bukan perkara yang main-main. Dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasalam beliau pernah bersabda, "Man hafadha 'ala salawatil khamsi." Barang siapa yang menjaga salat lima waktunya. Kemudian Rasul merincikan gambaran menjaga salat lima waktu. Seperti apa? Ala wudu'iha, dijaga dan diperbaiki wudunya. Tidak asal-asalan. Tapi wudunya sempurna. Wa mawaqitiha, dijaga waktu pelaksanaannya. Yang paling afdal di awal waktu. Wa ruku'iha wa sujudiha, diperhatikan rukuk dan sujudnya. Saat melaksanakan sholat diperhatikan tumakninah atau tidak, sempurna atau tidak gerakan-gerakan dalam sholat tersebut. Yaraha haqqan lillahi alaih. Yang berikutnya dikatakan menjaga sholat, yaraha haqqan lillahi alaih. Dia menganggap bahwasanya sholat adalah hak Allah yang harus ditunaikan. Jadi ada kesadaran untuk melaksanakan ibadah sholat karena dorongan menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar pencitraan atau gak enak dengan tetangga atau karena rutinitas saja atau dijadikan sebagai waktu untuk bisa keluar dari rumah. Karena kalau gak sholat dipegangi sama istrinya dan boleh keluar. Ya, kalau di luar waktu sholat gak boleh. Tapi ketika waktu sholat dia keluar senang, kenapa? Ini kesempatan keluar rumah. Karena dia termasuk dalam ikatan istri. Ikatan suami takut istri. Istri bilang gak boleh keluar, kicep di rumah. Ketika azan, nah istri gak bisa bantah, sholat. Ya. Bukan karena itu. Karena dia paham, ada kesadaran dalam dirinya bahwasanya salat adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan Allah berikan kepada hamba tersebut? Nabi mengatakan, hurrima alaihin nar. Hamba tersebut diharamkan masuk neraka. Hadis riwayat al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi ingat, hadiah dari Allah, pahala dari Allah diharamkan masuk neraka dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya apa? Hafadha 'ala salawatil khams, menjaga salat lima waktu dengan kriteria yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wudunya diperhatikan, waktu pelaksanaan juga diperhatikan, gerakan-gerakan sholat juga diperhatikan. Yang keempat yang tidak kalah penting, niatan dia dalam menjaga sholat lima waktu tadi murni karena Allah, menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya Allah akan haramkan hamba tersebut dari azab neraka. Kanibidina azani Allahu wa iya. Nah, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa diambil manfaatnya. Adapun pembahasan hadis yang berikutnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المشورة untuk yang sakit di rumah sakit koma beberapa hari otomatis nggak sholat. Bagaimana yang harus dia lakukan? Ini ada penjelasan di kalangan para ulama, dua pendapat di kalangan mereka. Namun yang rajih, Allahu taala alamu bisawab, dia hanya mengganti sholat di hari itu saat dia siuman, saat dia sadar. Ya, jadi misalkan kalau sadarnya pas jam 9 pagi, ya, maka sholat subuh yang dia ganti. Adapun yang sebelum-sebelumnya itu enggak perlu diganti. Ya, enggak perlu diganti. Misalkan bangunnya pas asar misalkan, ya maka yang diganti yang luput pada hari itu. Dan dia dihukumi seperti orang yang tertidur. Nah, yang diganti ya yang terluput pada hari itu. Subuh, zuhur, asar. Seperti itu. Ya, pada hari itu yang masih memungkinkan untuk diganti. Nah, Allah ibarat itu.